芽えたその時、私にも生きてゆく勇気が湧いてくる。ひるくはんぱたんぱぎりむ、sepi merasuk dalam jiwaku. Peluk diriku, genggam tanganku, rasakan cintaku. I want to more than a bite. 旅に疲れた時、ただ心の友と私を呼んで、senyumanmu bahagiaku, tangisanmu itu lukaku, kan ku simpan dalam hatiku, rasa ini tak akan mati. Shizuka ni mabuta tojite, kokoro no doa o hiraku.Tiada lagi ku rasakan.